Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dengan kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, 32 ayat, ya, lumayan panjang. Nah, sekarang kita mau melihat ya, pasal 4, tentu adalah lanjutan dari pasal 3, pasal 2, dan pasal 1. Pasal 1 Rasul Paulus sudah menjelaskan bagaimana seseorang menjadi anggota jemaat yang diselamatkan, percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan kemudian setelah dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu adalah tubuh Kristus. Ya. Di pasal 1 bagian akhir dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya. Jadi bukan jemaat secara universal, tapi jemaat lokal yang adalah tubuh Kristus. Jadi satu jemaat di satu lokasi. Kemudian jemaat itu ya, betul-betul harus sadar bahwa dia diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Ya, di pasal 2, bukan oleh perbuatan tetapi oleh iman kita diselamatkan. Dan kemudian jemaat yang sesungguhnya ya, dibangun di atas dasar fondasi para rasul dan para nabi, dan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Dan di pasal 3 jemaat itu sedemikian efektifnya di hadapan Tuhan ya, kepada jemaatlah dituangkan segala rahasia Allah, yaitu kepada rasul-rasul ya, dan melalui jemaat ya, itu kebenaran rohani diwartakan kepada semua pihak, kepada pemerintah-pemerintah di muka bumi ini, dan bahkan malaikat-malaikat yang dia sebut di sini penguasa-penguasa di sorga, yaitu mereka semua mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh jemaatnya. Jadi betapa jemaat itu posisinya sedemikian penting. Dan sekarang di pasal yang keempat, ya, pasal yang keempat. Nah, karena jemaat itu sedemikian penting, karena jemaat itu memiliki kebenaran yang perlu didengarkan oleh siapa saja di muka bumi ini, bahkan presiden-presiden, ya, dan bukan hanya yang di bumi, bahkan yang di sorga katanya. Yang di sorga juga perlu mendengar. Oleh sebab itu, jemaat harus berkhotbah dengan sedemikian rupa. Ya, jemaat pengkhotbah di jemaat itu harus berkhotbah sedemikian rupa, jangan sampai menyimpang, jangan sampai terjadi hal-hal yang ya tidak tepat gitu ya. Jemaat harus sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran yang esensi, hakikat kebenaran itu sendiri. Dan di pasal 4 ini, dengan sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ya, Rasul Paulus menulis surat ini sedang dipenjarakan, ya, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, ya, kita dipanggil keluar dari dunia ini, ya, untuk berjemaat. Ekklesia itu artinya kumpulan orang yang dipanggil keluar dengan diberikan satu tugas, ya. Jadi dipenjarakan, ya, supaya hidupmu, ya, ya, Rasul Paulus bilang, aku adalah orang yang dipenjarakan, menasihatkan, ya, supaya kamu sebagai orang yang telah dipanggil, ya, berpadanan dengan panggilan itu. Jadi kita hidup, ya, berpadanan dengan panggilan kita, karena kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Jadi kita harus hidup baik, barulah kita bisa bersaksi sesuai dengan panggilan kita. Hendaklah kamu selalu rendah hati, katanya, harus selalu rendah hati, lemah lembut, ya, dan sabar, ya. Oh ya, itu adalah karakter yang sangat diperlukan untuk bersaksi, yaitu rendah hati, ya. Orang muak dengan orang yang sombong, ya, tetapi yang rendah hati, ya. Yang rendah hati, yang lemah lembut, ya, gentleman. Gentle itu artinya lembut, ya. Gentleman itu artinya, ya, orang lembut ini, ya, ya, laki-laki lembut gitu. Dan sabar, ya, penuh dengan kesabaran, artinya tidak cepat-cepat marah, ya, tidak cepat-cepat marah, tapi penuh dengan kesabaran. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, ya, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, ya, saling membantu. Kalau kita berkata kita mengasihi, ya, tapi orang tidak melihat bagaimana kita mengasihi, ya, bagaimana, ya, kita perlu menunjukkan bahwa kita mengasihi dengan apa? Ya, dengan membantu. Dengan membantu orang itu sudah menunjukkan bahwa kita mengasihinya. Kita saling mengasihi, saling membantu. Ya, tidak ada orang yang tidak memerlukan orang lain, ya. Kita harus saling membantu. Ini namanya society, ya. Namanya masyarakat, ya. Hidup bersama dengan orang lain, ya. Saling membantu, ya, menghindarkan saling menyusahkan, gitu, ya. Jadi dengan demikian maka akan baik, terlebih dalam berjemaat, ya. Dalam berjemaat kita harus menunjukkan saling membantu. Dan katanya, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, selalu mengusahakan persatuan roh. Nah, ini Rasul Paulus sedang berbicara dengan satu jemaat lokal, ya, jemaat lokal. Dalam satu jemaat lokal ada, ya, kesatuan segala-galanya, tentu kesatuan roh. Tapi dalam hal kesatuan roh itu, kesatuan roh mencakup orang Kristen di seluruh muka bumi ini. Ada kesatuan roh di dalam Injil Yohanes pasal 17, Tuhan berdoa supaya kita menjadi satu. Itu bukan satu secara organisasi, tapi satu secara roh. Ya. Dan katanya, berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah satu tubuh ini satu jemaat lokal, satu tubuh dan satu roh, ya. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan, ya, yang terkandung dalam panggilanmu, satu pengharapan dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa dan Bapa dari semuanya, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua, ya, jadi satu. Coba taruh di dalam konsep pikiran ini, satu jemaat lokal. Satu jemaat lokal itu haruslah ada kesatuan roh, ada kesatuan panggilan, ada satuan pengharapan. Jadi semuanya dalam satu kesatuan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, ya, tentu dalam satu jemaat harus percaya satu Tuhan. Harus satu iman. Nah, jangan imannya berbeda-beda, gitu, ya. Jadi satu iman itu sama dengan satu doktrin, ya. Iman itu kan mempercayai sesuatu. Ya, mempercayai apa? Nah, bagaimana kita bisa satu jemaat yang satu percaya bahwa baptis yang benar itu dimasukkan dalam air, yang satunya percaya enggak dikibarin bendera, katanya, ya, dikibarkan bendera saja, kan, itu baptisan yang benar. Satu lagi percaya baptisan yang benar itu ditetesin pakai air. Nah, bagaimana mungkin, ya, dalam satu jemaat itu tidak satu iman namanya, ya. Tidak satu iman itu artinya tidak mempercayai satu doktrin. Iman itu mempercayai sesuatu, pengajaran. Nah, apa yang kita percayai? Jadi kita percaya satu, ya, satu iman, ya, satu baptisan. Oh ya, satu baptisan, ya, satu model baptisan. Ya, kita harus percaya itu. Cuman ada satu model baptisan sebenarnya, yaitu masukkan dalam air. Karena baptiso artinya masukkan dalam air. Ah, kalau Anda tidak percaya, boleh pergi ke kedutaan, tanya di sana, ya. Itu, tapi jangan ngomong bahwa ini sehubungan dengan upacara gereja. Tanya sama dia saja. Ah, ini jam tangan saya mau saya celupkan ke dalam air, ngomongnya apa gitu. Ya kan? Nah, itu baptiso itu artinya masuk ke dalam air, ya. Ya, cuman ya, nah, mereka yang membaptis dengan ditetesin air, ya, itu berusaha untuk menjelaskannya dengan baptiso itu bisa berarti masuk di selam dan sekaligus percik. Di muka bumi ini enggak ada bahasa yang macam begitu. Yang artinya selam dengan percik itu sama, itu enggak ada. Tidak ada bahasa macam begitu, ya. Mau bahasa Mandarin, enggak bahasa Indonesia, enggak bahasa Jerman, enggak bahasa Inggris, enggak bahasa Yunani, enggak ada yang macam begitu, ya. Kalau selam, kalau percik. Indonesia aja ada beda, ada selam, ada percik. Nah, bagaimana mungkin bisa satu kata itu bisa mempunyai dua arti macam begitu? Itu enggak mungkin, ya. Itu impossible gitu. Jadi satu baptisan, ya. Baptisan apa? Masuk ke dalam air, ya. Itu baptiso. Satu Allah dan Bapa dari semua, ya. Ya, satu Allah. Karena Allah menciptakan segala sesuatu alam semesta ini, satu Allah, satu Bapa dari semuanya, ya. Allah di atas semua, Allah atas seluruh penciptaannya dan oleh semua dan di dalam semua, ya. Jadi Allah dia menciptakan semua, ya. Ini oleh semua dipanggil sebagai Allah, ya. Dipanggil sebagai Allah dan di dalam semua, ya. Dia mengawasi semua. Dia adalah maha besar. Karena Allah maha besar, dia ada di mana-mana oleh karena kemahahadirannya. Oleh karena kemahabesarannya, dia memenuhi semua, ya. Nah, tidak seperti yang dipercayai oleh panteisme bahwa akhirnya semuanya menjadi Allah. Enggak, ya. Tidak sampai begitu. Nah, dia karena maha besar, ya, dia memenuhi semua. Karena maha hadir, dia ada di mana-mana, ya. Jadi inilah, ya, Allah yang maha besar, ya. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita diberi kasih karunia, ya, masing-masing diberi kasih karunia. Itulah sebabnya ada kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ya, ia membawa tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia, ya. Jadi dia naik, dia membawa orang-orang yang diselamatkan, ya. Membawa orang yang diselamatkan, ya. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Betul, ya. Tuhan Yesus turun ke dalam alam maut, ya, mengumandangkan kemenangannya, ya. Dan dia membawa orang-orang yang kudus perjanjian lama, orang-orang yang percaya kepadanya di zaman perjanjian lama. Jadi orang perjanjian lama percaya kepada juru selamat yang akan datang. Kita sekarang percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi bedanya hanyalah mereka percaya yang akan datang, kita percaya juru selamat yang sudah datang, ya. Ia telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, ya, untuk memenuhkan segala sesuatu, ya. Karena dia maha kuasa, maha besar, jadi dia menguasai segala sesuatu, memenuhkan segala sesuatu. Nah, dan ialah, ya, jadi Yesus Kristus itu yang telah turun dan naik itu, ya, ialah, ya, yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi, ya, ini adalah jabatan jemaat lokal. Nah, kepada jemaat lokal, ya, dia memberikan rasul-rasul dan nabi-nabi. Ya, betul. Pada zaman Rasul Paulus tulis ini, rasul-rasul masih ada, nabi-nabi, ya, ada, ya, karena proses pewahyuan masih belum berhenti, maka ada rasul-rasul dan nabi-nabi. Tetapi jabatan maupun fungsi, dengar baik-baik, Ya, ada yang ngaco, nanya jabatannya sudah tidak ada fungsinya masih jalan terus, itu kan ngaconya bukan main-main gitu. Nah, bagaimana kita bilang ya, sebenarnya pesawat sudah tidak ada tapi ada barang yang terbang di atas masih ada terus gitu. Bagaimana bisa begitu punya ya? Masakan di negara ini misalnya satu hari presiden sudah tidak ada lagi tapi fungsi presiden masih ada. Ini bahasa yang dipakai sengaja dipelintir-pelintir begitu untuk membohongi orang ya, untuk mengacaukan orang. Katanya jabatannya sudah tidak ada tapi fungsinya masih ada, itu tidak benar ya, itu tidak benar. Kalau jabatannya sudah tidak ada, fungsinya juga sudah tidak ada ya. Kalau fungsinya tidak ada, jabatannya juga tidak ada lagi ya. Tidak demikian ya, ya. Nah, kita lihat di sini ya, nabi dan rasul itu sudah tidak ada ya, itu sudah tidak ada. Mengapa tidak ada? Itu karena proses pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 sudah selesai. Maka rasul dan nabi sudah tidak ada lagi ya. Nah, kemudian yang ada tinggal apa? Yang Allah berikan kepada jemaat, yang Tuhan Yesus berikan pada jemaat, yaitu pemberita-pemberita Injil ya. Pemberita Injil, gembala dan pengajar. Nah, ini yang berkaitan dengan firman Tuhan. Pemberita Injil itu menginjil keluar, guru itu mendidik ke dalam, dan gembala itu menggembalakan secara organisatoris ya, itu jadi satu jemaat lokal ya. Nah, jemaat lokal yang bagus itu ada gembala, ada penginjil, ada guru di dalamnya. Wah, itu berarti jemaatnya sudah besar sekali. Kalau jemaatnya masih kecil ya cukup gembala saja. Gembala berfungsi menginjil dan mengajar, rangkap gitu, karena jemaatnya masih kecil gitu. Kalau jemaatnya sudah mulai besar ya, kalau bisa punya penginjil, punya guru, itu bagus sekali gitu. Itu bagus sekali. Ya. Nah, untuk apa? Semua itu diberikan untuk apa? Ya, gembala, penginjil dan guru itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, memperlengkapi orang kudus ya, supaya mereka bisa pelayanannya lancar bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jemaat lokal itu kan adalah tubuh Kristus. Jadi pembangunan tubuh Kristus supaya dibangun. Sampai apa? Dibangun sampai apa? Sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Nah, jadi di dalam sebuah jemaat lokal itu datang orangnya macam-macam. Ada mantan Buddha, ada mantan Muslim, mungkin ada mantan ateis, ada mantan orang macam-macam, ada mantan banyak mantan orang, mantan penyembah berhala, semuanya itu mereka menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus, itu awal ya, dan berkumpul menjadi jemaat. Ya, tentu itu memerlukan waktu untuk mempersatukan iman mereka, untuk mengikis habis ya, untuk mengikis habis itu konsep-konsep lama, konsep-konsep penyembahan berhala ya. Bahkan yang datang dari gereja yang percaya ini itu dan lain sebagainya, kalau masuk ke dalam satu jemaat itu perlu diadakan ini ya, daur ulang gitu ya, perlu diadakan ya ini pembentukan ulang iman yang benar gitu ya, yang sesuai dengan Alkitab. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, mencapai kesatuan iman ya. Jadi ya seharusnya siapapun juga yang datang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus masuk ke dalam jemaat ya, maka dia harus tenang berstatus sebagai jemaat, menerima pengajaran dengan patuh ya, supaya apa? Supaya konsepnya yang lama ya, imannya yang lama itu bisa dibereskan di yang salah ya, yang tadinya dasarnya itu adalah penyembahan berhala, supaya itu dibereskan gitu ya, dibereskan, diperbaiki imannya menjadi iman yang benar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kadang-kadang kalau ada orang yang sangat terpandang di masyarakat ya, atau pemimpin agama lain, tiba-tiba dia katanya dia percaya Tuhan Yesus. Nah, gembala kalau wibawa tidak bisa mendidiknya, akhirnya jadi ngaco gitu ya. Akhirnya dia memasukkan banyak hal yang salah. Nah, itulah terjadi pada gereja sekitar abad yang keempat. Ya, di mana gereja pada waktu itu tiba-tiba Kaisar Konstantin menjadi Kristen gitu. Kaisar Konstantin menjadi Kristen, wah, gereja grogi ya. Nah, Anda bisa bayangkan ya enggak? Gubernur jadi Kristen aja sudah heboh ya, apalagi Kaisar jadi Kristen waktu itu. Akhirnya, tau gak, semua penjilat-penjilat kaisar, pembesar-pembesar semuanya jadi Kristen. Akhirnya gembala kewalahan, ya, Kalawibawa, dan mulailah gereja waktu itu dimasukkan penyembahan berhala. Dibuatlah patung ini, patung itu, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya hari Natal yang mestinya sekitar bulan Juni-Juli dijadikan hari tanggal 24 Desember. Anda baca di ensiklopedia, ya. Di ensiklopedia itu Natal tanggal 25 itu adalah hari penyembahan berhala, dijadikan hari Yesus lahir. Nah, kalau Anda tidak percaya saya, Anda boleh buka itu Americana kah, Britannica kah, New Book of Knowledge kah, semua ensiklopedia menulis demikian. Ini bukan saya yang nambah-nambahinnya. Nah, akhirnya ya jadi begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itulah ya, maka ya, siapapun dia yang menjadi Kristen dan mau bergabung ke dalam jemaat harus tunduk kepada otoritas gembala sidang dan harus menerima pengajaran, harus membuang imannya yang lama dan dia mempercayai pengajaran yang baru supaya terjadi satu kesatuan iman, ya, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, ya, menjadi mendapatkan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita. Sampai di ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, bagi pekerjaan orang-orang kudus, pelayanan, ya, bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, ya. Nah, berjemaat punya tujuan adalah untuk mencapai satu kesatuan iman. Jadi iman yang tadinya berbeda-beda masuk ke dalam jemaat untuk diajar dan kemudian disatukan, ya. Jadi oleh sebab itu dalam satu jemaat lokal tidak boleh ada perbedaan doktrin. Tidak boleh. Kalau beda silakan keluar dan bikin lagi jemaat satu yang lain gitu, yang berbeda. Ya, mau di seberang jalan boleh gitu, mau di sebelah boleh, nggak apa-apa ya gitu. Dan kita tidak pernah, orang Kristen yang Alkitabiah yang lahir baru tidak pernah marah orang lain bikin gereja dekat-dekat dia, nggak pernah gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau dia mau bikin di seberang jalan, bikin saja nggak apa-apa gitu ya. Nah, biarlah orang memilih, ya, yang di sana mengajarnya itu begini, yang di sini mengajarnya itu begitu. Mana yang kamu yakin benar, kamu pergi ke situ. Nah, di Indonesia ini aneh, ya, aneh. Anehnya itu begini, ya. Bukan di Indonesia, di dunia ada banyak keanehan juga gitu. Ada orang pergi ke gereja yang dia tidak setuju dengan pengajarannya. Kan aneh juga gitu, ya. Nah, bagaimana ini kita pergi ke gereja yang kita tidak setuju dengan pengajarannya gitu? Bagaimana kita bisa sepenuh hati mencintai gereja itu? Dan bagaimana kita bisa sepenuh hati terlibat di dalamnya? Sementara kita tahu ini gak cocok, saya tidak percaya ini, ya, saya tidak percaya itu. Bagaimana bisa begitu? Nah, oleh sebab itu, seharusnya tiap orang Kristen pergi ke gereja yang dia yakini benar, ya. Ya, kalau Anda yakini gereja itu benar, ya pergilah jadi anggota jemaat di situ. Dan mencintai gereja itu dengan sepenuh hati Anda. Begitu, ya, karena itu benar gitu. Jangan pergi ke gereja asal pergi saja. Mengapa orang bisa tidak memperhatikan gerejanya benar salah itu, dia masih tetap pergi ke situ juga? Karena dia asal bergereja, ya. Tuhan tidak senang kita asal bergereja. Nah, sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, katanya, makin hari makin dewasa. Dewasa penuh itu maksudnya makin penuh dengan pengertian, tingkah laku dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, makin kepenuhan Kristus, sifat-sifat Kristus makin memenuhi kita, ya, makin memenuhi kita sehingga kita berpikir, ya, berpikir sebagaimana Kristus berpikir, ya. Nah, kita harus tahu itu, ya, sehingga kita bukan lagi anak-anak, katanya, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, kalau kita menjadi dewasa, penuh pengertian, kita mengerti mengapa kita percaya ini, mengapa kita bersikap demikian, kita tidak akan gampang diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Kita tidak seperti anak-anak. Anak-anak itu diombang-ambingkan. Anak-anak itu karena dia tidak mengerti, jadi dia tidak berpendirian teguh, jadi dia tinggal diomongkan, dia akan berubah, ya, dia punya ini pandangan berubah gitu. Tapi kita tidak, kita mencapai kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh tidak lagi diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Angin pengajaran. Saya tahu mengapa itu salah. Saya tahu mengapa ini benar. Jadi dapat menjelaskan mengapa itu salah, mengapa ini benar, saya dapat menjelaskannya. Gitu ya toh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, katanya ya tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Oh, permainan palsu manusia yang tadi saya bilang itu, ya toh, jabatannya sudah tidak ada, fungsinya masih ada. Hah, ngaconya. Ya, dikasih tahu katanya, ya ini apa, wahyu sudah tidak ada, wahyu sudah tidak turun katanya, revelation sudah tidak ada, rema masih ada katanya, apokalipsis sudah tidak ada, rema masih ada. Rema itu perkataan gitu ya, wahyu itu penyingkapan ya, malah wahyu lebih luas gitu loh. Jadi bisakah kita ngomong sama orang begini, kita bilang, mulai hari ini saya tidak akan mengungkapkan atau menyatakan apapun juga lagi, tapi saya tetap, tapi omong-omong masih jalan terus gitu. Ngaco gitu, nggak bisa ya. Jabatan sudah tidak ada, tapi fungsi masih ada. Ah, masa gitu. Ini jadi permainan palsu dalam kelicikan mereka yang menyesatkan ya, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita terlepas dari semua itu, kita bertumbuh. Pertumbuhan kita itu tergantung pada apa? Tadi itu, gembala, penginjil, dan guru. Ya, karena rasul dan nabi sudah tidak ada. Jadi hari ini, pertumbuhan jemaat tergantung kepada gembala, penginjil, dan guru. Ya, apa yang mereka ajarkan akan menyebabkan jemaatnya itu makin bertumbuh, atau jemaatnya makin kerdil, makin kacau, dan disesatkan. Gitu. Nah, daripadanya lah katanya, ini Tuhan Yesus adalah kepala, kita menuju ke sana. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan pembangunan dirinya dalam kasih. Jemaat yang sehat ya, satu gereja yang sehat itu dengan anggota-anggota jemaatnya yang bertumbuh dan masing-masing dengan bagiannya ya, masing-masing dengan pekerjaannya, dengan tugas pelayanannya di dalam gereja. Ada yang dikaruniai atau diberi kemampuan bermain musik ya, diberi kemampuan bermain musik, diberi kemampuan untuk bernyanyi, diberi kemampuan untuk berbagai-bagai kemampuan ya, dan berbagai-bagai kelebihan ya, sehingga jemaat semakin lengkap, semakin bagus ya, semakin bagus, dan itu akan menyebabkan jemaat itu bertumbuh dengan baik ya, dan inilah yang Tuhan inginkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat di dalam pertumbuhan jemaat yang paling penting adalah adanya pengajar yang sungguh-sungguh mengajar dengan penuh dedikasi, dan tentu dia harus memiliki pengetahuan yang benar, barulah dia bisa mengajar dengan benar. Oleh sebab itu dia perlu masuk sekolah teologi yang benar gitu ya, karena orang mengajar orang lain sesuai dengan apa yang dia dapat ya. Kalau dia pergi sekolah di sekolah teologi liberal ya, pulang-pulangnya mengajarkan ini doktrin-doktrin yang liberal gitu ya, apa ya toh yang bisa dia lakukan selain yang dia dapat. Oleh sebab itulah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau seseorang sudah sekolah teologi di satu tempat yang liberal ya, keluarnya mengajar dengan liberal ya. Kalau sekolah teologinya penuh kompromi ya, keluarnya nanti mengajar kompromi. Nah, itulah yang terjadi ya toh. Oke, sekarang kita lihat ayat 17 sampai dengan 32. Nah, tadi ya ayat 1 sampai 16 Rasul Paulus berbicara tentang jemaat yang secara doktrinal bertumbuh dengan baik ya, bertumbuh dengan baik karena dilengkapi dengan pengajar-pengajar firman yang sedemikian rupa, gembala, penginjil, guru, dan berarti ya jemaat harus ya secara doktrinal itu harus bagus gitu ya. Nah, sekarang mulai dari ayat 17 sampai 32, jemaat juga harus bersaksi secara kehidupan sehari-hari. Ini practical ya, practical life everyday, you know. Jadi ya, kehidupan praktis setiap hari katanya. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan di ini kepadamu di dalam Tuhan katanya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, barang siapa yang sekarang berkumpul di dalam jemaat, kita perlu tahu kita ini satu tubuh ya. Satu tubuh, satu jemaat lokal itu satu tubuh ya. Dan kita tidak boleh lagi ya. Tidak boleh hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang yang tidak mengenal Allah pikirannya sia-sia katanya. Dan pengertiannya yang gelap ya. Bukan cuma pikirannya sia-sia, pengertiannya juga gelap ya. Gelap yang dia ngerti cuma cari duit saja gitu ya. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah ya. Tidak ya, mereka tidak berpikir tentang hidup persekutuan dengan Allah, memikirkan firman-Nya, berdoa kepada-Nya, tidak ya. Tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, karena ini ya, mengapa begitu? Mereka tidak mau percaya kepada Allah ya karena kebodohan ya yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka ya. Kalau yang tidak bodoh lumayan pinter, itu karena kedegilan hati mereka katanya di sini, sehingga mereka ya tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah. Nah, kemudian di ayat 19, bukan cuma ini masalah pikiran, sekarang perasaan mereka telah tumpul ya, perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Jadi perasaan juga tumpul ya, tidak merasa sesuatu itu salah ya, makin hari makin tumpul ya. Nah, kalau orang ya ini hidupnya itu ya, mungkin kalau pertama kali pakaian yang agak open begitu, pertama kali agak risih gitu ya. Tapi kalau diterusin, lama-lama jadi tumpul perasaannya. Ya. Mengapa? Ya karena lama-lama kan jadi biasa. Ya jadi biasa, perasaan mereka telah tumpul ya. Nah, diberitakan firman, diberitakan Injil ya. Oh ya, pikirannya tumpul ya, tidak mengerti, tidak bisa ngerti-ngerti gitu ya. Kenapa jadi begitu ya? Karena pikiran mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Nah, apa yang terjadi kalau ini pikirannya sia-sia dan perasaannya tumpul? Apa yang terjadi? Terjadi adalah apa? Ya, menyerahkan diri kepada hawa nafsu ya. Akhirnya yang dikerjakan hanyalah memuaskan hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Wah, mengerjakan kecemaran dengan penuh serakah. Wah, Anda bisa bayangkan ya. Luar biasa ini ya. Tetapi katanya, tetapi kamu bukan demikian ya. Nah, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, tidak demikian ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak demikian gitu ya. Kalau kita tetap demikian, kita tidak ada bedanya dengan orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Yang sudah percaya kepada Yesus Kristus harus berbeda dengan mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Ayat 21 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, di dalam Yesus ya. Karena kamu telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus ya. Menurut kebenaran yang nyata, yaitu bahwa kamu ya berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu berhubungan dengan kehidupan yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama ya, harus melepaskan ya sifat-sifat yang lama, harus melepaskan pikiran sia-sia yang lama ya, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan ya. Oke, kalau tetap di situ akan menemui kebinasaannya dengan nafsunya yang menyesatkan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, you know, saya baru membaca di internet ya, ada seorang ini catatan sipil ya, pegawai catatan sipil di Kanada yang sudah tua, umurnya 70 tahun ya. Dia tidak mau mencatatkan pernikahan homosek yang datang kepada dia ya. Jadi dia suruh pasangan homosek itu pergi ke petugas yang lain gitu ya. Akhirnya ini perkumpulan homosek di Kanada menuntut dia sekarang, menuntut dia. Dia diadili, katanya dia akan didenda 5.000 itu ya, kan uang di sana gitu ya. Jadi wah, saya membaca ini kacau balau ini ya. Kacau balau ini, mereka makin berkuasa ya. Para homoseks ya di Kanada itu makin hebat, makin berkuasa. Di Amerika makin hari makin banyak negara bagian yang ini mengadopsi ya, hukum membolehkan pernikahan sesama jenis. Wah, di Eropa sudah ini sudah pada resmi gitu ya. Sebenarnya dunia ini sudah sedemikian bejatnya ya. Anda bisa bayangkan ya toh. Laki-laki kawin laki-laki ya toh. Waduh, bagaimana ini ya toh. Perempuan kawin perempuan ya toh. Anda bisa bayangkan ya toh. Enggak terbayangkan. Ini mengapa? Karena pembangkangan. Karena manusia tidak percaya ada Allah pencipta langit dan bumi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak orang tidak mau mengakui Allah. Dia berkata manusia itu datang dari evolusi yang diawalin dengan Big Bang. You know? Dia berkata begitu. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba duduk tenang dan amatin ya, dengan akal budi yang dingin. You know? Bahwa semua makhluk di muka bumi ini diciptakan oleh Tuhan sepasang-sepasang. Ya. Cara pembiakan tiap-tiap ini spesies binatang itu berbeda, tiap cara pembiakannya, termasuk manusia ya. Manusia itu alat seksnya itu Tuhan ciptakan sedemikian rupa ya, satu pasang laki dan perempuan gitu ya. Kalau evolusi, Anda bisa bayangkan evolusi itu ya toh, kalau alat seksnya laki-laki tiba-tiba dari proses evolusi bukan posisinya di situ tapi posisinya di bawah ketiak gitu ya. Nah, bagaimana gitu ya? Itu kan nggak bisa begitu ya. Coba Anda lihat postur manusia ya, itu bukan hasil evolusi ya, tapi itu diciptakan ya, serasi ya, serasi laki perempuan serasi gitu ya toh. Nah, perempuan ada ini payudaranya ya, karena dia menyusui anak gitu loh ya. Nah, kalau coba bayangkan kalau dia melahirkan anak laki-laki yang nyusuin anak gitu ya kan, jadi kan itu tidak masuk akal ya, akal budi yang sehat itu tidak bisa masuk itu. Oleh sebab itu ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu tidak masuk akal laki-laki kawin laki-laki ya. Itu tidak masuk akal perempuan kawin perempuan ya, itu betul-betul tidak masuk akal ya. Nah, lalu mengapa mereka ini satu persatu negara terima? Karena para psikolog psikiater yang salah berpikir, mereka bilang dilahirkan sudah homo. Enggak ada orang dilahirkan homo. Di Matius pasal 19 Tuhan Yesus bilang ada orang yang tidak kawin ya karena dikebiri ya. Ada orang tidak kawin karena lahir cacat. Oh iya, karena lahir cacat itu maksudnya burungnya enggak mau terbang gitu ya. Nah, itu lahirnya cacat gitu. Dan yang ketiga di situ dikatakan Matius pasal 19 yang tidak kawin karena keputusan dirinya sendiri. Nah, cuman ada tiga macam itu. Sedangkan homoseks itu bukan cacat loh ya. Homoseks itu peralatannya itu tokcer itu ya. Peralatannya tokcer. Hanya ya ini ada kesalahan di otaknya. Karena apa? Karena sebenarnya dia terjadi pembangkangan ya, terjadi pembangkangan ya. Maka itu ya di kepalanya itu terjadi sesuatu yang membuat dia itu kok senang hal yang menyimpang gitu ya, senang hal yang menyimpang. Nggak ada orang dilahirkan dengan otak misalnya ini ya, sudah menyimpang itu katakanlah kalau itu penyimpangan, itu tidak boleh dibiarkan diaplikasikan gitu. Nah, jadi lahir otaknya sudah begitu gitu ya. Jadi yang disukainya bukan yang lawan jenis, tapi yang disukai adalah yang sama jenis gitu. Tetapi ya banyak bukti ya telah membuktikan bahwa sebenarnya itu environment ya, itu lingkungan yang mempengaruhi ya. Itu lingkungan yang menyebabkan hal itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini kita harus menanggalkan manusia lama ya, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Waduh, nafsu yang menyesatkan. Nah, supaya kamu dibaharui di dalam roh ya, kita dibaharui, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, kita dibaharui di dalam roh dan pikiranmu katanya, dan pikiran kita, dan mengenakan manusia baru. Wah, mengenakan mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru katanya di sini. Manusia baru apa? Ya, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran kudusan yang sesungguhnya. Di dalam 2 Korintus ya, pasal 5 ayat 17, kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Lalu sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Nah, di dalam Yesus Kristus kita adalah ciptaan baru. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dan kita menjadi ciptaan baru, mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi hidup kudus ya, karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Jangan ya, jangan mengobarkan nafsu yang jasmania itu ya, nafsu yang menyesatkan adanya. Nah, di sini, karena itu buanglah dusta. Nah, kita harus hidup benar, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain ya, karena kita adalah sesama anggota. Sebenarnya kalau kita saling mengasihi, kita tidak mungkin membohongi orang yang kita kasihi ya. Kita tidak mungkin membohonginya ya. Kita tidak mungkin mau berkata sesuatu yang tidak benar kepada orang yang kita kasihi. Oleh sebab itu, kalau kita di dalam satu jemaat, kita saling mengasihi dan kita harus berkata jujur satu dengan yang lain. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain ya, karena kita adalah sesama anggota ya. Tidak mungkin kita saling membohongi sesama anggota ya, toh bagaimana, enggak enak toh ya. Dan kita mengasihinya dan kemudian kita membangun karakter. Kalau bukan anggota, kita juga tidak membohongi, karena karakter kita memang tidak bisa bohong lagi gitu ya, berkata jujur gitu. Nah, saya baru pulang dari Amerika di gereja Baptist Independent di Newington di sana ya, Emmanuel Baptist ya Church di situ. Saya tinggal di kamar tamu di gereja di situ, dan di sebelah kamar tamu ada satu ruangan ya, ruangan. Saya masuk ke dalam ruangan itu, saya lihat wow, banyak roti-roti kecil, kue-kue dalam bungkusan, ada teh, ada kopi sasenya gitu ya toh. Kemudian enggak ada orang yang jaga. Di situ hanya ada satu box kecil dan di dalamnya ada banyak uang ya. Rupanya di situ ada ditulis, barang siapa yang mau beli itu makanan kecil itu semuanya di situ, itu tinggal ngambil dan kemudian bayar sendiri ke dalam boxnya. Kalau uangnya gede, silakan ambil kembaliannya sendirian gitu. Wah, saya lihat orang di sana jujur sekali ya. Jujur ya, itulah gereja yang benar, gereja yang Alkitabiah, ada pembentukan karakter yang jujur ya. Nah, waduh, kalau enggak tahu kalau di Indonesia ya, di Indonesia. Nah, di gereja yang Alkitabiah, semakin gereja itu menyerukan dirinya Alkitabiah secara moral ya, jemaatnya itu harus semakin baik ya, semakin baik. Nah, tidak masuk akal agama yang benar yang dari Allah itu bukan yang paling bermoral, tidak masuk akal gitu. Dan tidak masuk akal denominasi gereja yang benar yang Alkitabiah itu yang bukan menghasilkan jemaat yang semakin bermoral gitu, tidak masuk akal. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita buka mata yang lebar, kita lihat ya, dari buahnya lah kamu mengenalnya. Itu bukan jumlah orangnya banyak ya, itu di sini dari buahnya lah kamu mengenalnya. pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Yang ditekankan itu mutunya, ya, mutunya, bukan jumlahnya, bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Nah, itu yang diperhatikan. Oke, di sini dikatakan, ya, apabila kamu menjadi marah, katanya, jangan kamu berbuat dosa. Bisa terjadi marah nggak? Marah dosa bukan? Bukan, ya, marah belum dosa, tapi marah bisa menghantar orang berbuat dosa. Jangan kamu, apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, kalau marah sampai lama begitu, itu bukan marah lagi, itu dendam. Ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang Kristen tidak dendam, tapi bisa marah. Nah, orang Kristen tidak boleh benci, tapi bisa marah. Marah itu sesuatu yang seketika. Benci itu adalah sesuatu yang terus-menerus. Nah, orang Kristen yang ada Roh Kudus di dalam hatinya tidak akan membenci, tapi bisa marah. Karena ada sesuatu yang salah, ya perlu dimarahin, ya marah, tetapi tidak benci, ya. Orang yang mencuri, katanya. Jadi jangan kasih kesempatan pada iblis. Kalau kita marah terus berkepanjangan, iblis ambil kesempatan supaya kita melakukan sesuatu yang negatif. Ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ya tentu, ya. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, ya. Jangan mengambil punya orang, malah memberi apa yang kita punya kepada orang. Nah, ini prinsip orang Kristen. Tuhan Yesus mengajarkan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Anda mau menjadi orang yang meminta atau Anda mau menjadi orang yang memberi? Saya berdoa, Tuhan, janganlah saya menjadi orang yang meminta. Lebih baik saya menjadi orang yang memberi. Berilah berkat kepada saya, biar saya menjadi orang yang memberi, bukan menjadi orang yang meminta. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setiap orang Kristen harus berdoa demikian. Jangan membawa mental mau meminta. Kita bawa mental mau memberi, dan kita bekerja keras. Orang Kristen harus bekerja lebih keras, ya. Kalau orang dunia bekerja 8 jam, kita perlu bekerja 10 jam mungkin, ya. Mengapa? Karena kalau orang di dunia itu, mereka punya tanggung jawab keluarga sama seperti kita. Namun kita ekstra. Kita harus ikut ambil bagian di dalam pelayanan gereja kita. Maka itu kita harus lebih rajin, ya. Nah, janganlah ada perasaan, ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jangan omong kotor, ya. Dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya, ya. Jadi janganlah omong kotor, tapi pakai omongan yang baik untuk membangun. Dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, supaya mendengarnya itu orang jadi bersuka cita, orang yang mendengarnya itu menjadi senang. Jadi pakailah kata-kata yang baik, jangan kata-kata kotor atau makian, ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Karena Roh Kudus Allah tinggal di dalam hati kita, maka kalau kita berbuat sesuatu yang tidak sepadanan dengan keinginan Roh Kudus, Roh yang kudus, tidak melakukan hal yang kudus, maka Roh Kudus di dalam diri kita itu sedih. Jangan mendukakan Roh Kudus, Roh Allah yang diam di dalam kita, yang telah memeteraikan kita. Oleh sebab itu, jangan kita berpikir sesuatu yang negatif, bahkan, ya, segala kepahitan, ya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, dibuang jauh-jauh. Demikian pula segala kejahatan, ya. Jangan berpikir untuk itu, ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nah, di dalam jemaat kita harus saling, ya, saling apa? Kita harus saling mengasihi, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, ya. Ya, kalau orang melakukan kesalahan bukan dari hatinya, bukan dari hatinya sebenarnya baik, ya. Ada orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain, yang dia ingin, yang dia maksudkan itu mau lakukan sesuatu yang baik, ternyata salah gitu. Nah, yang macam begini kita tahu bahwa dia tidak bermaksud negatif, ya. Belum dia minta maaf, kita pun sudah memaafkannya. Kenapa? Karena dia memang tidak sengaja. saja. Dia maksudkan sesuatu itu baik gitu ya toh. Terus ya saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya jadi saling mengampuni di dalam jemaat itu adalah hal yang sangat indah ya. Dan di dalam jemaat tidak ada orang yang memaksudkan mau melakukan sesuatu yang negatif. Oleh sebab itu yang ada hanyalah salah paham, kesalahpahaman. Kesalahpahaman itu harus dimaafkan sebelum orang itu minta maaf karena dia tidak memaksudkan sesuatu yang negatif gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah aturan di dalam berjemaat Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu atas kasih setiamu pada kami Tuhan. Di dalam berjemaat engkau memberikan banyak arahan kepada kami agar kami menjadi jemaat yang baik, jemaat yang cemerlang, bersaksi bukan hanya untuk ya manusia-manusia di muka bumi ini, tapi bahkan kepada malaikat yang di sorga. Puji hormat kami naikkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.